masih tetap di situ sayang, satu lagu lagi. Ada satu lagu permintaan dari teman-teman bos-bosnya play musik. Bos-bosnya Putra Amboto sayang, oh, ya. Iya?